بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pembahasan kita pada beberapa hukum-hukum Islam, lebih khusus bab haji yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Akhir dari pembahasan kita dalam bab haji adalah tentang tawaf, dan bahwa tawaf disyaratkan padanya beberapa tuntunan, di antaranya adalah menutup aurat di saat tawaf. Dulu di zaman jahiliyah, mereka mewajibkan bagi orang yang tawaf untuk memakai pakaian dari penduduk Makkah, Ahlul Haram, penduduk tanah suci kota Makkah. Sehingga bagi orang yang tidak mendapatkan pakaian dari mereka, maka tawafnya tanpa pakaian. Ini tradisi jahiliyah, ajaran jahiliyah dulu. Sehingga mereka bagi yang tidak kebagian pakaian, akhirnya tawafnya di malam hari karena kondisi yang seperti itu. Maka setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam memberikan suatu pesan di saat Abu Bakar haji, memimpin umat melakukan haji sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Pengumuman berupa larangan untuk tawaf tanpa pakaian. Diumumkan ketika itu, la yatufu bil baiti musyrik wala uriyan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada lagi seorang musyrik yang tawaf, tidak pula seorang yang tanpa pakaian. La yatufu bil baiti uriyan. Maka sejak itu sudah tradisi jahiliyah itu tidak lagi ada, Walhamdulillah. Sehingga pada tahun berikutnya, ketika Rasulullah SAW haji, kondisi tempat tawaf sudah bersih daripada hal-hal seperti itu. Sudah bersih daripada tradisi-tradisi jahiliyah yang musyrik tawaf sudah tidak ada, yang tawaf tanpa pakaian sudah tidak ada. Karena sejak terbukanya kota Mekah, sebelum itu Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka dari situ ini menjadi sebuah kewajiban, ya, tawaf dengan menutup aurat. Dan ini juga salah satu bukti bahwa Nabi SAW datang untuk mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran Arab, ya. Datang dengan mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran Arab. Buktinya Nabi menentang tradisi orang-orang Arab, ya, dan mengajarkan ajaran Islam. Seperti itulah ajaran Islam. Ikhwan fillah azakumullah, bagi jemaah haji juga terkait dengan pakaian, dalam bab tawaf ini ada dua macam, ya, untuk kaum laki-laki, yakni tawaf dengan berpakaian pakaian ihram dan tawaf dengan tanpa pakaian ihram. Tawaf dengan berpakaian-pakaian ihram itu dilakukan ketika tawaf umrah atau tawaf qudum. Atau yakni tawaf ifadah bagi yang belum melepas pakaian ihramnya. Tawaf ifadah bagi orang yang belum melepas pakaian ihramnya. Nah, untuk tawaf umrah dan tawaf qudum, ketika melakukan tawaf dengan pakaian ihram, dia harus melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu membuka lengan sebelah atau pundak sebelah kanan, sehingga pakaian ihram berupa selendang besar itu dilewatkan di bawah ketiak sebelah kanan, kemudian diselempangkan, ujungnya diletakkan di pundak sebelah kiri, sehingga pundak sebelah kiri tertutup, pundak sebelah kanan terbuka. Ini namanya ittiba. Ittiba. Nah, ini bagi orang yang umrah hendaknya melakukan itu. Begitu pula bagi orang yang tawaf qudum juga melakukan hal yang sama. Dan ini hanya dilakukan saat tawaf. Setelah tawaf selesai, kembali ke menutupi pundak sebelah kanan. Ya, itu hanya dilakukan ketika tawaf saja. Ketika sa'i sudah tertutup lagi, apalagi selanjutnya dari pelaksanaan haji sudah tertutup lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, karena tidak sedikit dari jemaah haji yang selama haji pundaknya selalu terbuka. Ini suatu kekeliruan. Itu salah paham atau tidak mengerti hukum ittiba. Ya. Adapun tawaf yang dengan berpakaian-pakaian biasa, kapan dilakukan itu, ya, di luar toaf-toaf tersebut di atas. Misalnya toaf wada, seorang sudah tinggal pulangnya, toaf wada sudah pakai pakaian biasa. Atau tawaf ifadah bagi yang sudah melepas pakaian ihramnya. Atau yang ketiga tawaf sunnah. Tawaf sunnah di luar tawaf-tawaf dalam rangkaian ibadah haji itu. Ya. Atau rangkaian ibadah umrah. Misalnya kita penduduk Makkah atau kita sedang tinggal di Makkah, tiba-tiba kita datang ke masjid, langsung tawaf. Atau setelah sholat fardu misalnya, kita tawaf. Atau kapan saja kita tawaf. Ini namanya tawaf sunnah. Disunnahkan kita melakukan seperti itu. Kapan saja tawaf 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Kapan saja tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat. Nah ini tawaf sunnah. Nah itu kita lakukan dengan pakaian-pakaian biasa. Ya. Adapun untuk wanita, maka sama saja di saat haji atau di luar haji. Karena bagi wanita, secara umum pakaiannya sama saja di luar haji atau di dalam haji. Hanya dalam beberapa hal dibedakan. Kemudian berikutnya, Syaukani mengatakan wal haidu taf'alu ma yaf'alu al hajj, dan seorang wanita yang haid taf'alu ma yaf'alu al hajj, melakukan seperti yang dilakukan jemaah haji yang lain, ghaira alla tatufa bil bait, kecuali tawaf di Ka'bah dia tidak melakukannya. Nah, ini hukum yang lain terkait dengan hukum tawaf, bahwa wanita yang haid dia tidak melakukan tawaf. Dia melakukan ibadah haji yang lain. Hal ini sebagaimana pernah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, di mana saat itu Aisyah radhiyallahu anha haid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Ternyata karena haid sehingga merasa tidak bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna karena terhalangi oleh haid. Maka Rasulullah SAW menerangkan. Pertama beliau memberikan suatu pengertian bahwa ini merupakan suatu qodrat ilahi, ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Inna hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan bagi kaum wanita. Jadi sudah, enggak perlu bersedih, mau apa lagi? Ya, kemudian kata beliau, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatfuri. Lakukan seperti apa yang dilakukan jemaah haji. Lakukan semuanya dari ibadah-ibadah haji. Jadi engkau enggak terhalangi dari amalan-amalan dalam ibadah haji kecuali satu. Ghaira alla tatufi bil bait. Tapi kamu tidak usah tawaf. Hatta tathuri, sampai kamu suci. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau begitu wanita yang haid dilarang tawaf. Wanita yang haid dilarang tawaf. Tawaf apapun, mau tawaf kudum, mau tawaf ifadah, mau tawaf wada, semuanya. Ya. Terus bagaimana dengan ibadah hajinya? Untuk tawaf ifadah, ya nanti ditunda. Untuk tawaf-tawaf yang lain, seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dianjurkan untuk melakukan haji yang ifrad, haji saja tanpa umrah, sehingga nanti tawafnya hanya satu kali. Ya tunggu nanti ketika suci baru tawaf ifadah. Cuma di sini yang cukup jadi masalah, yang cukup rumit, ya, adalah ketika rombongannya mau pulang sementara dia masih haid. Nah ini masalah yang cukup rumit. Ya. Kalau zaman dulu, walaupun ini cukup jadi masalah, tapi tidak begitu berat. Kenapa? Karena dulu transportasi masih tradisional, ya, naik unta, jalan kaki, naik kuda, tidak terkait dengan apa, pemesanan tiket jadwal penerbangan, tidak ada. Jadi ya sudah, sabar dulu, nanti selesai masa haid tawaf kemudian baru pulang. Nah, bisa rombongan dianjurkan seperti itu, tapi sekarang ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena semuanya terjadwal. Dan apalagi yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Sementara misalnya dia betul-betul belum suci dan belum tawaf ifadah, yang itu rukun daripada rukun-rukun haji. Rumit. Nah, terjadi khilaf di antara ulama tentang apa solusi yang seperti ini. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wallahu alam, yang saya baca dari keterangan beliau, dalam kondisi seperti itu tetaplah tawaf walaupun dalam keadaan haid. Dalam kondisi seperti itu tetaplah tawaf walaupun dalam keadaan haid. Ya, ini betul-betul sudah kondisi terpaksa. Ya, kondisi yang sangat terpaksa. Jadi itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kondisi terpaksa seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian adapun tawaf wada', ini juga merupakan salah satu kewajiban dan mungkin ini terhalangi karena haid. Namun wallahu a'lam, untuk yang haid terkait dengan tawaf wada', yang saya ingat bahwa seandainya tidak melakukan tawaf wada' juga tidak apa-apa. Ya, bagi yang haid tidak melakukan tawaf wada', insyaallah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Selanjutnya, qala Syaukani rahimahullah, wa yundabu dzikru halat tawafi bil ma'thur. Dan yundabu dzikru disunnahkan az-dzikr, untuk membaca dzikir-dzikir halat tawaf, saat melakukan tawaf, bil ma'thur, dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tawaf. Ya. Yaitu bahwa disunahkan selama pelaksanaan tawaf untuk banyak-banyak berzikir. Jangan yakni menyibukkan dengan ucapan, pembicaraan, obrolan. Walaupun mengucap yang itu adalah percakapan manusiawi, boleh. Tapi seperlunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamat tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalam faman yatakallam fala yatakallam illa bi khair. Tawaf di Ka'bah itu merupakan salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk bercakap-cakap. Maka barang siapa yang bercakap-cakap, janganlah dia bercakap kecuali yang baik. Nah, jadi kalau begitu pada dasarnya tidak usah dia banyak bicara kecuali bacaan-bacaan zikir. Karena ini seperti kata Nabi adalah sholat. Tawaf sama dengan sholat. Hanya saja Allah bolehkan bicara di situ. Nah, jadi perbanyaklah berzikir-zikir. Sebagaimana juga disebutkan pada hadis yang lain, walaupun ada kelemahan dalam sanadnya, namun paling tidaknya mendukung ya. Di sana disebutkan innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa bis safa wal marwa li iqamati dzikrillah. Tawaf di Ka'bah kemudian sa'i antara Safa dan Marwah itu tujuannya untuk menegakkan zikir. Ya, zikrullah. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain, tapi ada kelemahan ya. Namun seperti yang saya katakan, ini sekedar untuk mendukung apa yang tadi kita sebutkan bahwa dalam perjalanan tawaf hendaknya seseorang itu banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bil ma'tsur, dianjurkan zikirnya dengan al-ma'tsur. Al-ma'tsur yakni zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah di sini dalam tawaf ada zikir yang khusus? Apakah dalam tawaf ada zikir khusus, zikir tawaf? Dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama, zikir yang khusus dalam tawaf itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, serta lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini penggalan dari ayat Al-Quran yang kemudian itu menjadi bacaan-bacaan zikir. Ini pun dilakukan khusus ketika melewati antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani itu pojok sebelum Hajar Aswad, ya kan? Kita tahu bahwa di sana ada 4 rukun, 4 pojok Ka'bah. Nah, sebelum Hajar Aswad itu disebut Rukun Yamani. Nah, ketika seorang tawaf dan mulai masuk ke Rukun Yamani, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini bacaan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bainar ruknil yamani wal hajar, beliau membaca antara rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain. Ya. Adapun zikir-zikir yang lain, tidak ada zikir-zikir khusus. Zikir-zikir yang lain, tidak ada zikir-zikir khusus. Sehingga selepas dari Hajar Aswad, ya, berputar, baca zikir-zikir yang kita hafal. Syukur-syukur tadi disebutkan bil ma'thur, dari zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ya. Atau misalnya kita mau baca Quran, tawaf sambil pegang Quran kita baca Quran. Atau kita hafal beberapa doa-doa, sudah, yang bisa kita ucapkan dari bacaan-bacaan zikir. Nah, jadi sesungguhnya bacaan-bacaan zikir ketika tawaf itu mudah. Karena apa? Bebas. Yang penting diutamakan zikir-zikir yang syar'i, dicontohkan dari Rasulullah SAW secara umum. Yang khusus tidak ada, kecuali Rabbana atina fiddunya hasanah, dan insyaallah sudah umumnya muslimin hafal. Itu dibaca antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Ya. Adapun yang beredar di masyarakat, seperti yang kita tahu bahwa di sana ada bacaan zikir untuk tawaf yang pertama, ya. Selesai tawaf kedua, zikirnya lain lagi. Tawaf ketiga, zikirnya lain lagi. Tawaf keempat sampai ketujuh, masing-masing tawaf ada bacaan zikir tersendiri. Nah, ini wallahu a'lam, tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, atau bahkan tidak ada hadis sama sekali yang menerangkan seperti itu. Ya, ini adalah yakni bikinan sebagian orang. Ya, mungkin maksudnya untuk mempermudah biar enggak bingung. Tapi akhirnya menjadi suatu tuntunan yang akhirnya diamalkan oleh masyarakat. Setiap tawaf ada zikirnya khusus. Padahal Nabi SAW memberikan kepada kita ke lapangan, ya, siapa yang bisa zikirnya cuma Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, sudah lakukan itu. Selebihnya Rabbana atina itu pun enggak wajib. Dan itu pun alhamdulillah muslimin sudah hafal. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah, wa ba'da faraghihi yusalli raka'ataini fi maqam Ibrahim. Kemudian setelah tawaf selesai, yusalli raka'atain, salat dua raka'at, fi maqami Ibrahim, di maqam Ibrahim. Yani ini setelah selesai tawaf, tawaf apapun, mau tawaf wada', mau tawaf umrah, mau tawaf ifadah, tawaf apa saja, tawaf sunnah juga, kita hanya tawaf saja, tidak ada sa'i, tidak ada apa, yang penting kita tawaf 7 putaran, salat 2 rakaat. Nah, salat 2 rakaat ini disebut oleh ulama dengan sunnatu tawaf, salat sunnat tawaf. Adapun dalil tentang disyariatkannya sunnat tawaf ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pada kisah perjalanan haji beliau dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan tawafnya Rasulullah dan seterusnya. Disebutkan di sana bahwa ketika Nabi selesai dari putaran yang ketujuh, kemudian sampai berjalan ke maqam Ibrahim. Ya. Maqam Ibrahim ini bukan makam artinya kuburan Nabi Ibrahim, ya. Maqam itu tempat berdiri. Ya. Jadi seperti yang kita lihat kalau di gambar misalnya, syukur-syukur kita sudah ke sana, tahu kenyataannya. Ya. Tidak jauh daripada Hajar Aswad, maju sedikit ada apa? makam Ibrahim itu. Iya, nah, sekarang ditempatkan di tempat yang seperti itu ya, di dalam kaca, ya, di situ di bawah ada batu aslinya itu, di situ ada telapak kaki dua. Nah, ini dulu-dulunya tempat berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah, itu namanya makam, tempat berdiri. Ya, makam Ibrahim, bukan makam yakni kuburan, tapi tempat berdiri. Makanya di situ ada batu dan ada telapak kaki. Dan itu sejak dulu. Wallahu a'lam, tentunya semuanya ada hikmah dari Allah Azza wa Jal kok sampai masih ada itu. Padahal dari sejak pembangunan Ka'bah dulu. Namun sejak Nabi SAW masih kecil, itu ada kisah. Ketika orang ahli tiyafah, ahli mengetahui telapak kaki, persamaan orang melalui telapak kaki. Ya, ini namanya tiyafah. Dan orang Arab sebagiannya ahli sekali. Hanya dengan melihat telapak kaki, dia tahu siapa orangnya. Dia tahu dari keturunan siapa, keluarga besar siapa ini. Bahkan orangnya pun tahu. Ya. Kalau memang sudah kenal ya, kalau belum kenal ya. Nah, ini tiyafah namanya. Nah, ketika orang ini melihat Rasulullah, melihat kakinya Rasulullah, dan dia sudah pernah melihat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itu, yang makam Ibrahim itu. Dia komentar, sungguh telapak kaki ini sangat mirip dengan telapak kaki yang di makam Ibrahim. Luar biasa, ya kan? Telapak kaki ini, Nabi masih kecil. Telapak kaki ini sangat mirip dengan telapak kaki yang di Nabi Ibrahim. Yang makam Ibrahim. Ya, ternyata memang ini keturunannya Nabi Ibrahim. Ya. Ternyata Nabi Muhammad memang keturunan Ibrahim dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Nah, maksud dari kisah ini kita ingin menunjukkan bahwa ternyata makam Ibrahim Allah Azza wa Jalla abadikan. Dari sejak pembangunan Ka'bah sampai Nabi masih kecil sudah ada dan terus sampai sekarang seperti yang kita lihat itu. Ya. Ikhwan fillah na'zakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Menurut penuturan Jabir radhiyallahu anhu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai tawaf pada putaran yang ketujuh, berjalan dari Hajar Aswad menuju ke makam Ibrahim, maju ke depan sampai ke makam Ibrahim. Beliau kemudian sholat dua rakaat. Ketika berjalan beliau sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah 125, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, dalam rangka mengamalkan ayat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah tawaf menuju tempat tersebut dan menjadikan makam antara beliau dengan Ka'bah. Itu maksud daripada wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Jadi misalnya ini makam Ibrahim, ya, kita sholat di sini, Ka'bah di sana. Ya, kita menghadap ke makam Ibrahim dan Ka'bah. Itu yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun terkait dengan tempat ini, ya, terkait dengan tempat, tentunya tidak semua bisa. Kenapa tidak semua bisa? Karena ya kita tahu bahwa makam Ibrahim terbatas tempatnya. Ya, apalagi di musim rami, barangkali sangat susah kalau pas haji. Karena itu pun mungkin akan selalu dilalui oleh orang yang tawaf. Yang tawaf begitu banyak sekarang. Terus bagaimana solusinya? Diterangkan oleh para ulama, salat tawaf, sunnat tawaf boleh dilakukan di mana saja. Memang utamanya di situ. Apa buktinya kok boleh dilakukan di mana saja? Perbuatan Umar radhiyallahu anhu, beliau juga pernah salat ini, salat sunnat tawaf di luar masjid, bahkan di luar masjid. Ya mungkin karena kondisi tertentu tadi. Nah, dengan itu alhamdulillah jadi nampak ada kelapangan dalam bab ini. Ya, kita tidak perlu memaksakan sholat di situ, apalagi dalam kondisi seperti itu. Dan ini memang kalau begitu dipaksakan sementara kondisi ramai itu sangat mengganggu, karena itu menjadi area tawaf, nanti akan bertabrakan. Dan itu sering terjadi, yang tawaf akhirnya banyak terhambat oleh orang-orang yang memaksakan diri sholat di tempat itu dalam kondisi ramai. Begitu pula kalau dipikir, yang sholat pun bagaimana mau khusyuk kalau sedikit-sedikit kesenggol yang tawaf, ya kan, tabrak yang tawaf, bagaimana mau sholatnya khusyuk? Ya. Jadi kalau begitu lakukan di mana saja. Ini terkait dengan tempat ketika dalam kondisi seperti itu. Kemudian juga disebutkan bahwa di antara tuntunan terkait dengan sholat sunnat tawaf ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Sholatnya dua rakaat, itu dua surat, ya, satu-satu dibacakan padanya masing-masing dari dua surat ini. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat yang mauquf, ucapan seorang sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, beliau mengatakan, "Li kulli sabu'in salatun." Tiap 7 putaran ada salat. Jadi ini maksudnya, walaupun tawaf sunnah tetap disyariatkan untuk melakukan salat sunnah tawaf. Ya. Tawaf apa saja ada penutupnya, salat sunnat tawaf. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimallahu masalah berikutnya, "Tsumma ya'udu ila rukni fayastalima." Dalam proses haji, ini ketika proses haji atau umrah, setelah melakukan itu kembali lagi ke Hajar Aswad. Sesungguhnya disebutkan kalau perjalanan haji atau umrah, ya sebelum kembali ke Hajar Aswad, minum air zam-zam dulu. Ya. Dari makam Ibrahim pergi ke tempat sumur zam-zam, kemudian minum dari air zam-zam. Itu yang dilakukan Rasulullah. Minum yang banyak. Ya. Minum yang banyak, disebutkan seperti itu, yurwi, yakni kenyang dengan minum. Kemudian sebagian sisa atau sisa dari minum kita itu kita tuangkan di atas kepala kita. Demikian yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yakni perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan karena tuntutan, ya, sehingga sumur sudah tak nampak. Orang yang tawaf sekarang nggak tahu di mana sesungguhnya sumurnya. Ya. Kalau sekian tahun yang lalu, ketika saya masih di sana awal-awal, ya, jadi mungkin 97, 98, 99 mungkin itu masih ada jalan masuk, sehingga kita masih bisa lihat pipa-pipa yang ke sumur zam-zam itu, walaupun sumurnya sudah nggak nampak. Ya. Kurang lebih di bawah 2000-an lah, tahun 2000-an ke bawah. Nah, setelah itu pembangunan berikutnya sudah ditutup semua itu. Hanya ada keran di pojok tempat tawaf. Keran-keran air zam-zam di pojok tempat tawaf. Nah, sekarang jadinya ke situ. Setelah selesai sholat sunat tawaf, kita ingin minum zam-zam, ya ke situ sudah. Ke tempat yang disediakan itu untuk minum di pinggir tempat tawaf, minum zam-zam di situ. Nah, minum yang banyak, kemudian sisa dari minum kita, kita tuangkan ke kepala kita. Setelah itu baru kembali ke Hajar Aswad. Ini tentunya kalau memungkinkan, ya. Kalau memungkinkan. Ini sunnah, bukan hal yang wajib. Nah, sekarang cukup rumit itu. Karena ini menentang arus. Perjalanan ini menentang arus. Kita ke Makam Ibrahim, ini sesuai arus karena kita ke depan. Nah, mau ke Zam-Zam itu sudah sedikit menentang, tapi belum jauh, dekat masih. Hajar Aswad, nah ini lebih menentang arus lagi. Sehingga sangat sulit. Apalagi sekarang walaupun umroh sudah sering ramai. Kalau tadi 2000-an ke bawah umroh masih sepi. Kecuali di bulan-bulan tertentu. Sehingga orang mau mempraktekkan seperti ini, walaupun agak susah, tapi masih mungkin. Bisa. Tapi sekarang itu sangat susah sekali. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, ini adalah amalan sunnah. Bila bisa dilakukan afdal. Kalau tidak bisa dilakukan, maka tidak mengapa. Disebutkan tsumma ada ila rukn fastalamahu. Kemudian Nabi kembali ke Hajar Aswad, lalu beliau mengusap Hajar Aswad. Selanjutnya wa yas'a baina as-safa wal marwa sab'ata ashwatin da'iyan bil ma'suri. Setelah selesai itu semua, berjalan menuju ke tempat sa'i. Berjalan menuju ke tempat sa'i. Untuk zaman sekarang ini, alhamdulillah, yakni ada petunjuk-petunjuk, ya. Jadi semacam kita berjalan, ada tulisan. Ini kemana, kalau ke kiri, ke kanan, kemana. Seperti itu pula, mirip dengan itu. Ya. Sehingga selesai dari sholat di maqam Ibrahim, dia menuju ke tempat sa'i, ikuti petunjuk. Ikuti petunjuk. Kemudian sesampai di tempat sa'i, yaitu diawali dengan bukit Safa, mulai melakukan sa'i. Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan haji beliau bersama para sahabat beliau, mereka bersama-sama berjalan, kemudian Nabi katakan kepada para sahabatnya, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Lakukan sa'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian sa'i. Kemudian Nabi SAW berjalan sambil membaca sebuah ayat dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 158. Ya. Beliau mengatakan atau beliau mengucapkan, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita wa i'tamara, siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf, yakni keliling, maksudnya melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah beliau membaca ayat itu, kemudian beliau mengatakan, nabda bima bada Allah. Nabda'u bima bada Allah. Atau abda' bima bada Allah. Kami akan mulai dengan apa yang Allah mulai. Yakni Allah mendahulukan sebutan Safa. Inna Safa wal Marwa. Maka kita pun akan mulai dari Safa. Nah, ini menunjukkan bahwa startnya, mulainya sa'i adalah dari Safa, bukan dari Marwah. Ini nas dari Rasulullah SAW mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah menyebutkan Safa dulu, maka Nabi katakan kami pun akan memulai dengan Safa. Ya. Sa'i dilakukan 7 kali. Dan 7 kali ini dihitung dengan 1 kali perjalanan. Artinya itu 1 hitungan, ya. Bukan 1 kali itu PP, pulang pergi. Dari Safa ke Marwah pulang lagi sampai Safa 1 kali, tidak. Tapi dari Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, begitu. Jadi 7 kali berarti berakhirnya di Marwah. Ya. Mulainya dari Safa nanti akhirnya di Marwah. Dengan perhitungan seperti itu. Tapi kalau perhitungannya pulang pergi dihitung 1 kali, nanti mulainya dari Safa, selesainya juga di Safa. Nah, ada sebagian ulama yang pendapatnya seperti itu. Nah, jelas keliru. Ibnu Hazm rahimahullah, kata para ulama, karena mungkin yakni Ibnu Hazm belum pernah haji. Jadi beliau mempelajari, kemudian ijtihad, dihitung 1 kali hitungan, yakni pulang pergi. Ya. Akhirnya ini berarti 2 kali lipat, ya. Ini berarti 14 putaran kalau mau dihitung dengan hitungan yang benar. Nah, ini sekali lagi kenapa? Karena mungkin Ibnu Hazm rahimahullah belum tahu di lapangan tentang ibadah haji tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian tuntunan Rasulullah SAW dalam melakukan sa'i, di antaranya adalah pertama berdoa. Setelah sampai ke Safa, membaca seperti itu, Inna Safa wal Marwah, kemudian sampai di bukit Safa, naik. Tidak cukup hanya di dasar atau di kaki bukit. Alhamdulillah sampai sekarang bentuk naik itu tetap dijaga. Sehingga untuk di lantai dasar tentunya, kalau lantai 2 dan 3 ya sudah rata saja. Tapi untuk lantai dasar di aslinya masih dijaga bentuk aslinya, walaupun sudah di pakai marmer, ya, tapi masih seperti itu, mendatar kemudian naik. Nah, terus kita naik, kemudian di ujungnya juga masih batu-batu asli, walaupun kita nggak bisa menginjak karena sudah ditutup untuk di Safa. Di Marwah masih sebagiannya batu-batu asli, ya, hanya diperhalus pakai bahan tertentu, Allah ma'alam. Nah, walhasil maksudnya di sini kondisi seperti itu sangat membantu kita untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena Nabi SAW tidak cukup hanya di kaki bukit, tapi Nabi naik. Maka kita pun berusaha untuk naik ke sana. Ya. Alhamdulillah itu juga bukan tempat yang sangat tinggi. Ya, hanya paling berapa meter dari dasarnya. Ya. Kemudian sesampai di atas, sunnah Nabi berikutnya adalah beliau menghadap ke Ka'bah. Diusahakan bisa menghadap benar ke Ka'bah, walaupun sekarang mungkin agak kesulitan karena tertutup tiang-tiang. Wallahu a'lam, pembangunan yang baru lagi ini kita nggak tahu. Tapi yang jelas, insya Allah bisa diusahakan untuk menghadap ke Ka'bah. Setelah itu berdoa, membaca bacaan-bacaan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, fastaqbala al-qiblata fawahhadallaha wa kabbarahu wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروه. Ya. Setelah menghadap Ka'bah, disebutkan juga dalam riwayat yang lain, yakni beliau berdoa dan juga ucapan ini yaitu membaca tauhid dan takbir. Tauhid dan takbir, ya. Rincinya seperti yang dicontohkan di sini, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wahda. Nah, ini tentunya bagi yang haji atau umrah mestinya menghafal ini. Kalau tidak hafal, ya dia baca dari kitab atau dari kertas yang tertulis. Diusahakan membaca bacaan ini, kemudian berdoa, kemudian baca lagi, berdoa lagi, baca lagi. 3 kali Nabi SAW membaca bacaan ini. Dan ketika berdoa dianjurkan sebagaimana dicontohkan Rasulullah dengan mengangkat kedua tangan. Disebutkan dalam riwayat bahwa di saat itu Nabi SAW mengangkat kedua tangan. Setelah selesai, maka beliau turun. Ya. Turun, dan juga di sela-sela perjalanan antara Safa dan Marwah, baca zikir-zikir. Baca zikir-zikir sebagaimana di dalam tawaf kita juga baca zikir-zikir. Tidak ada zikir tertentu juga antara Safa dan Marwah. Silakan yang mau baca zikir apa, ya, yang dia bisa, maula haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, atau zikir-zikir yang lain, ya, silakan. Atau mau baca Quran juga boleh, atau mau doa boleh. Tidak ada ketentuan zikir tertentu. Namun di sana ada sebuah syariat dari sisi perbuatan, bukan ucapan, yaitu lari agak cepat, ya. Artinya kalau sa'i, yaitu berjalan, ya, berjalan agak cepat, ya, biasa jalan, tapi agak cepat begitu. Dan lebih cepat lagi ketika dia melewati al-abtah. Al-abtah ini kalau dulu-dulunya adalah wadi semacam lembah, yakni semacam tempat jalannya air ketika banyak air. Tapi ketika enggak ada air, ya kosong, ya kan, kayak sungai kering. Itu namanya lembah atau wadi di sana. Jadi kita tahu kondisi alam di mana seputar Ka'bah, pegunungan sekeliling kanan kiri gunung. Jadi Ka'bah itu di situ kalau hujan, ya sudah, air ke situ. Ya, air ke situ. Dan mengalir dari situ ke tempat yang lain. Nah, ketika mengalir dari sekeliling Ka'bah situ, mengalir pergi air itu melewati, memotong rute Safa dan Marwah itu. Nah, sehingga seperti apa? Seperti sungai yang kering di situ itu. Nah, ini namanya disebut al-abtah. Ya, al-abtah. Nah, sekarang sudah enggak ada itu. Artinya kita tahu semuanya sudah berubah, ya. Yang ada ya bangunan yang tertutup, ya, bawahnya marmer, sudah tempat sa'i. Tapi tempat yang dulu lokasi itu tetap masih dipelihara jaraknya dulu dari sini sampai sana. Ini wadi, lembah tadi, abtah tadi, dari sini sampai sana. Ditandai dengan lampu berwarna hijau sekarang. Jadi awalnya ada lampu-lampu panjang berwarna hijau, nanti akhirnya juga lampu-lampu panjang berwarna hijau. Nah, kata Nabi SAW, لا تقطع الأبطح إلا شدة. Kalian jangan memotong abtah ini kecuali dengan kencang. Berarti di situ dianjurkan apa? Berjalan lebih cepat lagi, agak cepat lari. Ya, la tuqta'ul abtah illa shadda. Sehingga ketika kita lihat, oh kita sudah mau melewati lampu hijau tadi, langsung berlari sampai ke lampu hijau berikutnya, baru berjalan lagi. La tuqta'ul abtah illa shadda. Sebagian ulama mengatakan ini khusus bagi laki-laki, karena bagi perempuan dikhawatirkan tersingkap, ya, kakinya tersingkap. Namun wallahu alam, itu ijtihad para ulama. Dari hadis Nabi sendiri tidak ada yang jelas bahwa dikecualikan wanita. Tidak, wallahu alam, sebatas yang saya tahu tidak ada. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam bukunya tidak menyebutkan pengecualian ini. Karena justru awal-awalnya sa'i itu dilakukan oleh siapa? Hajar, seorang wanita. Iya kan? Sa'i yang pertama kali seorang wanita. Nah, hanya saja di sini apa yang disebutkan ulama tadi sebagai alasan pengecualian, yaitu tersingkapnya aurat, memang perlu diperhatikan. Bagi kaum wanita, ya semampunya, dan tetap berusaha untuk berhati-hati dan tidak tersingkap auratnya. Ya, insya Allah dengan itu juga dapat melakukan sunnah dan berpahala. Dan insya Allah dengan kehati-hatian dan tetap menjaga, dia akan aman. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa idza kana mutamatti'an sara ba'da as-sa'i halalan. Dan kalau dia seorang haji yang tamattu', dengan sa'i selesai sudah tahallul. Nah, tentunya sebelum ini ketika dia sampai ke Marwah, Safa Marwah, apa yang dilakukan di Marwah sama dengan apa yang dilakukan di Safa. Ya, naik ke atas, berusaha menghadap kiblat, baca bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, berdoa, ya, baca 3 kali, kemudian turun lagi menuju Safa. Sampai di tanda hijau lari. Kemudian selesai, berjalan lagi sampai ke Marwah, terus 7 kali seperti itu. Nah, selesai pada putaran ke-7 ada di Bukit Marwah. Dengan selesai dengan selesai sa'i, bagi orang yang haji tamattu' maka dia tahallul. Ya. Dia bertahallul kemudian yakni dengan mencukur rambutnya. Dengan mencukur rambutnya laki-laki di apa? Potong rambutnya. Kata ulama, kalau ini haji tamattu' lebih baik tidak digundul habis sampai ke pangkalnya kalau waktu sudah mendekati haji. Dan umumnya sekarang kan begitu, paling jarak antara haji tamat, jarak antara umroh dengan haji mulainya haji, ya hanya hitungan berapa hari, 1 minggu, 2 minggu. Ya, kata para ulama rahimahumullah, kalau memang jarak itu dekat, jadi nanti ketika tahallul gak usah gundul pelontos ya, sampai habis. Tapi potong rambut secara menyeluruh, ya masih ada sisa rambutnya. Sehingga nanti untuk haji dan tahallul yang berikutnya, yaitu tahallul dari hajinya, sudah ada rambutnya. Begitu. Namun bagi orang yang mungkin jaraknya masih jauh antara umrohnya dengan hajinya, gundul sampai habis. Ini lebih afdal, lebih utama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, rahimallah al-muhalliqin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang gundul. Ini doa dari Rasulullah. Beliau sampai 3 kali mendoakan seperti itu. Sehingga para sahabat ketika mendengar doa itu, ya Rasulullah wal muhtassirin, ya Rasulullah tolong doakan yang tidak gundul, yang hanya motong rambut. Nabi doa lagi. Ternyata doanya untuk muhallikin lagi, yang gundul lagi. Doa kedua. Ya muqassirin, ya Rasulullah, yang muqassirin juga, yang potong saja tolong doakan juga. Rahimallahu muhallikin. Semoga Allah merahmati yang gundul lagi. Sampai 3 kali. Baru mereka minta lagi wal muqassirin, dan semoga yang dicukur juga dapat rahmat Allah. Ya, jadi hanya didoakan sekali bagi yang muqassirin. Ini menunjukkan bahwa yang gundul afdal. Ya, yang gundul afdal. Dan yang muqassirin, yang motong rambutnya saja tanpa digundul, ini pun dipotong menyeluruh, ya. Bukan seperti dilakukan sebagian orang, yakni hanya motong sebagian kecil. Diambil dari depan sedikit, 1 cm, 2 cm di sebagian ujung rambut. Diambil dari belakang 1-2 cm di sebagian rambut belakang, kemudian samping kanan kiri sudah. Ini kok bakhil amat gitu ya. Ya. Sebetulnya yang lebih kita pikirkan adalah bahwa tuntunan Nabi tidak seperti itu. Ya. Tuntunan Nabi tidak seperti itu. Kata muqassirin, mencukur rambut ini ya betul-betul mencukur rambut. Seperti itu, tidak mencukur rambut. Muqassirin itu memendekkan rambut. Kalau itu hanya motong sebagian. Ya, ujung sebagian dari rambut-rambut kepalanya. Muqassirin itu memendekkan rambut, semuanya dipendekkan. Ya. Adapun wanita, wanita justru kalau wanita begitulah caranya, yakni dipotong hanya seukuran kurang lebih 1 ruas jari dari bagian-bagian rambutnya, samping kanan, kiri, belakang atau depan, sudah dipotong sebagian ujung-ujungnya saja, seukuran apa, 1 ruas jari. Nah, qadru an mulah, kata ulama, qadru an mulah, seukuran 1 ruas jari. Nah, itu perempuan seperti itu. Kalau perempuan digundul malah enggak benar. Ya. Nah, ini bukan tuntunan untuk perempuan. Perempuan ada tuntunannya sendiri. Masing-masing ada hukumnya. Nah, dengan tahallul ini, tahallul yang pertama yaitu bagi para pelaksana jamaah haji tamattu, maka dia telah halal, sehingga dia dengan tahallul tersebut sudah apa, betul-betul lepas dari rangkaian ibadah umrah ataupun haji. Halalun lahu kullu syai' hurima bil ihram, segala sesuatu yang terlarang karena ihram sudah kembali lagi menjadi halal. Mau makan hasil buruannya boleh. Mau berpakaian pakai wangi-wangian boleh. Berhubungan dengan istri boleh. Sudah seperti orang biasa. Setelah selesai tahallul ini. Nah, kapan berlaku itu? Hatta idza kana yaumut tarwiyah, sampai datang hari tarwiyah, hari mulai pelaksanaan haji. Sampai datang hari tarwiyah, hari pelaksanaan haji. Tergantung jarak ya dari dia datang sampai dia melaksanakan haji. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian melakukan umrah Kalau enggak salah ingat sekitar tanggal 5 beliau datang. 5 Dzulhijjah, 4 atau 5 Dzulhijjah. Sehingga di situ beliau tinggal di Makkah sebelum melaksanakan hajinya 3 hari berarti ya. 5 6 7 8-nya mulai lagi haji. Ya. Kata beliau rahimahullah, hatta idza kana yaumut tarwiyah ahalla bil hajj. Kemudian ketika hari tarwiyah beliau berihlal meniatkan ibadah haji. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan hajinya. Seperti yang kita terangkan dulu bahwa yang namanya haji ada 3 macam manasik ya. Ada haji apa? Tamattu ini. Tamattu yang baru kita sebut adalah namanya tamattu. Selesai sa'i, tahallul, kemudian halal. Baru masuk lagi berikutnya kerangkaian ibadah haji. Ini bagi tamattu. Nah, bagaimana dengan manasik yang lain? Manasik yang lain namanya apa? Qiran. Haji Qiran. Nah, bagi Qiran setelah selesai tawaf dan sa'i tadi, dia tidak tahallul. Selesai sa'i yang ketujuh, sudah tetap dengan pakaian ihramnya. Menunggu sampai tanggal 8 masih dalam kondisi ihram. Ya pakaiannya, ya larangan-larangannya masih utuh. Nah, ini bagi haji qiran. Karena dia menyambung antara umrah dan haji. Menjadikan paket umrah sama haji satu rangkaian. Makanya disebut qiran. Qiran itu artinya apa? Yang menyandingkan, yang membarengkan. Itu qiran. Sehingga dia tidak ada tahallul di tengah-tengah, itu tidak ada. Nah, langsung nanti nyambung ke ibadah hajinya, melanjutkan. Nah, begitu pula yang ifrad. Manasik haji yang ketiga ifrad, karena ifrad ini tidak ada umrah. Ifrad ini hanya haji. Ifrad itu artinya apa? Fard, mufrad. Mufrad itu artinya ganjil. Jadi dia hanya haji, tidak ada umrah. Ya. Dia menyendirikan. Ifrad bisa diartikan ganjil atau menyendirikan. Hanya satu. Ya, hanya satu. Nah, ketika itu dia misalnya datang ke Mekah, dia tawaf juga, tapi tawafnya bukan tawaf umrah. Tawafnya tawaf kudum. Tawaf kedatangan. Sebagai Allah alam bentuk penghormatan, ya. Dia melakukan tawaf bukan sebagai ibadah umrah ataupun ibadah haji dalam arti rangkaian daripada umrahnya seperti yang pada orang yang haji tamattu, tidak. Tapi ini tawaf kudum. Setelah itu sudah dia tetap pada kondisi ihramnya, tidak tahallul sampai datang waktu haji, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, apa yang dilakukan ketika seseorang sampai kepada tanggal 8 Dzulhijjah? Dia bagi yang haji tamattu ini ya, bagi yang haji tamattu, dia mau mulai lagi ihramnya, masuk lagi dalam kondisi ihram sebagai muhrim. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, ahalla berihlal bil haji, meniatkan haji. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, mandi disunahkan sebelum pakai pakaian ihram. Setelah itu pakai pakaian ihramnya. Ya, lepaskan dari berbagai larangan. Pakai baju, pakai jubah, gamis, celana, udah lepaskan semuanya hanya dengan pakaian ihram bagi laki-laki. Kalau perempuan sebagaimana biasa, kecuali penutup wajah, Ketika tidak ada mahram, wajah harus terbuka. Ketika tidak ada mahram. Ketika tidak ada non mahram, ya, selain mahram. Jadi adanya hanya mahram. Dia justru dianjurkan wajah terbuka, seperti ketika sholat, ya kan? Hukum ketika ihram ini seperti ketika sholat. Wanita kalau sholat di rumah tanpa penutup wajah, ya. Begitu pula ihram, ketika yang ada hanya mahramnya, non mahram tidak ada, justru wajah terbuka. Ya, nah, ini perbedaannya bagi wanita. Tapi bagi laki-laki seperti yang kita tahu, antara yang ihram dengan yang tidak ihram jelas sekali pakaiannya sangat berbeda. Pakaiannya sangat berbeda. Kemudian setelah selesai pakai pakaian ihram, dia berniat untuk masuk ke ibadah hajinya dengan ihlal. Ihlal ini ucapan masuk dalam ibadah haji. Labbaikallahumma hajjan. Labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, kusambut panggilanmu untuk haji. Labbaikallahumma hajjan. Ya Allah, kusambut panggilanmu untuk haji. Ketika umrah, labbaikallahumma umratan. Ya, labbaikallahumma umratan. Ketika haji, labbaikallahumma hajjan. Ya. Nah, dengan itu dia sudah masuk ke kondisi sebagai muhrim. Berlaku padanya segala larangan ihram dan mulai dia masuk dalam ibadah haji, banyak berzikir dan seterusnya. Nah, dari mana mulainya ini? Apa ada tempat khusus? Apakah ada tempat khusus untuk mulai itu? Kalau ketika umrah masuk dari luar mau menuju ke Makkah, kita tahu bahwa di sana ada tempat-tempat khusus, yaitu yang disebut apa kemarin? Miqat. Ya. Miqat makani. Miqat berupa tempat-tempat daerah-daerah tertentu untuk penduduk Madinah dan yang melewatinya, Dzul Hudzaifah atau Abar Ali. Untuk penduduk Yaman atau yang melewatinya, Yalamlam. Ada tempat-tempat khusus. Tapi ketika haji, bagi yang sudah ditinggal di Makkah, apakah juga ada tempat khusus? Jawabnya tidak ada. Mulailah dari mana dia berada. Kalau dia ketika itu di masjid, Masjidil Haram, ya mulai dari situ. Kalau dia ketika itu di hotelnya, mungkin di sebagian wilayah, di sana ada istilahnya misfalah, ada istilahnya ajiat, ya, ada istilahnya apalagi lah, aziziyah atau mana, yakni daerah-daerah di sana, hotelnya di situ, ya sudah mulai dari situ, dari hotelnya, dari tempat tinggalnya, mandi, pakai pakaian ihram, berniat sudah, bismillah mulai dari situ. Nah, masing-masing dari tempatnya masing-masing. Menuju ke mana? Nah, perjalanan berikutnya adalah menuju ke Arafah. Menuju ke mana? Mina. Menuju ke Mina. Perjalanan berikutnya adalah menuju ke Mina. Dari mana dia tinggal kemudian menuju ke Mina. Nah, hari pertama yaitu hari Arafah disebut hari Tarwiyah, disebut hari Tarwiyah. Hari pertama ini artinya tanggal 8, ya. Hari pertama ini artinya tanggal 8 Dzulhijjah. Disebut hari Tarwiyah. Nah, terkait dengan waktu, disunahkan mulai berangkat yakni sekitar waktu duha. Disunahkan berangkat sekitar waktu duha, berangkat menuju ke Mina tadi. Sesampainya di Mina, dia harus pastikan bahwa dia betul-betul sudah masuk wilayah Mina. Ya, terutama nanti ketika tidurnya. Terutama ketika mabit, ya. Itu yang lebih penting. Tapi yang jelas diusahakan dia sudah betul-betul di wilayah Mina. Jangan sampai dikira Mina ternyata dia belum masuk. Ya, tapi alhamdulillah banyak kemudahan untuk mengetahui karena di sana ada tulisan-tulisan. Di sana ada tulisan-tulisan terutama di perbatasan bahwa ini telah masuk wilayah Mina. Biasanya ada tulisan-tulisan tunjuk dengan berbagai bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, Pakistan, dan bahasa Indonesia juga sebagian. Ya. Apa yang dilakukan selama hari Tarwiyah? Hari pertama yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Yang dilakukan di sana adalah yakni istilahnya wukuf dan mabit di Mina. Wukuf dan mabit itu artinya, wukuf itu artinya tetap ya. Tetap, menetap. Wukuf itu artinya apa? Menetap. Mabit artinya apa? Bermalam. Menetap dan bermalam di Mina. Melakukan di sana sholat 5 waktu. Melakukan di sana sholat 5 waktu. Masuk dia berarti sholat zuhur. Itu sudah di sana. Asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sampai sholat subuh dia masih di sana. Melakukan sholat 5 waktu. Kemudian dalam melakukan sholat juga disunahkan untuk mengqasar tanpa menjamak. Mengqasar tanpa menjamak. Jadi sholat zuhur, sholat 2 rakaat. Pada waktunya, tanpa dijamak dengan asar. Masuk waktu asar, sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian maghrib 3, isya 2 rakaat. Kemudian subuh. Masing-masing pada waktunya cuma yang 4 rakaat dikosor menjadi 2. Bagaimana kalau saya penduduk Makkah, saya orang asli Makkah, walaupun kamu asli Makkah. Ya. Walaupun orang asli Makkah, walaupun penduduk sana, tetap dia melakukan kosor. Karena ini tidak terkait dengan safar. Ini terkait dengan apa? Ibadah haji. Manasik ibadah haji. Jadi walaupun orang Makkah, tetap melakukan qasar ketika dia masuk dalam praktek ibadah haji ini. Ya. Kemudian apakah di sana ada amalan-amalan yang lain? Amalan yang lain yang sangat dianjurkan adalah membaca talbiyah. Ini sudah masuk ibadah haji, selama ibadah haji sampai nanti pada waktunya melakukan ucapan-ucapan talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus ibadah terus. Capek misalnya sudah, mau zikir yang lain boleh. Ya. Mau baca Quran boleh. Mau baca buku boleh. Ya. Bagaimana dengan ngobrol ya? Jangan banyak-banyak. Ngobrol juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Saya pentingkan ibadah. Ini kita sedang menghususkan waktu untuk ibadah. Ngobrol nanti kalau pulang haji sudah sana ngobrol. Ya. Sekarang mumpung ya, haji itu bayar ya kan. Masa sudah bayar banyak-banyak ngobrol sama saja. Mau ngobrol di sini juga bisa. Ya. Maka dari itu ketika ibadah haji, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah. Memang berangkatkan untuk ibadah. Jadi ngobrol seperlunya saja. Perbanyak ibadah. Dan jauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat apa? Jangan melakukan jidal. Perdebatan-perdebatan. Jangan melakukan rofas, ucapan-ucapan yang jorok. Jangan melakukan fusuk, kata-kata kefasikan atau perbuatan kefasikan. Ya. Itu secara umum hal-hal yang dilarang. Jadi menjaga perbuatan dan menjaga ucapan. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari pertama, hari Tarwiyah ini, ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang hukumnya. Apa hukumnya? Apakah ini wajib atau sunnah? Ya. Terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan ini sunnah. Banyak di antara ulama mengatakan ini sunnah. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini wajib. Wukuf dan mabit di atau amalan di hari Tarwiyah ini adalah termasuk kewajiban. Ini sebagian ulama yang lain. Ala kulli hal, baik itu wajib ataupun sunnah, tentu kita berusaha untuk mengamalkan. Berusaha untuk mengamalkan. Seandainya pun itu sunnah, ini amalan besar. Dan sekali lagi kita pergi untuk apa? Untuk ibadah. Jangan justru menggampang-gampangkan. Saya mau yang wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak mau. Kamu biaya besar, ya. Berapa juta yang dikeluarkan? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk haji? Belum lagi untuk jamu tamu-tamu di rumah. Sudah hitungan tersendiri, ya kan? Ternyata di sana menyepelekan, yang sunnah-sunnah nggak mau, menggampangkan. Ya, rugi sekali. Jadi sekali lagi, walaupun itu atas pendapat yang mengatakan sunnah, berusaha untuk dilakukan pada hari Tarwiyah tersebut. Apalagi kalau melihat kepada pendapat yang lain yang mengatakan wajib. Nah, termasuk problem besar pada jemaah haji Indonesia, hampir semuanya tidak melakukan amalan ini. Hampir semuanya. Ya, amalan hari Tarwiyah ini enggak ada, kosong. Kalau dijadwal kosong ini. Ya, kalau dijadwal schedule-nya ini tanggal 8 kosong. Jadi mereka langsung kemana? Ke Arafah. Ini dilewati ini. Amalan tanggal 8 Tarwiyah ini dilewati. Lompat langsung ke amalan tanggal 9. Jadi mereka kalaupun pergi tanggal 8 langsung ke Arafah, bukan ke Mina. Ini hampir semuanya, terkecuali sebagian KBIH-KBIH yang ingin melaksanakan sunnah. Nah, hanya beberapa saja. Sangat kecil sekali. Wallahu a'lam, sebetulnya alasannya apa? Mungkin ingin memudah-mudahkan, ya, urusan atau apa sebetulnya. Yang sering menjadi hal yang menyedihkan, kadang-kadang dilontarkan isu-isu yang tidak baik demi tidak melakukan itu. Sebagian ini, entah dari mana isu itu, akan ada badai pada tanggal 8 nanti, jadi kita gak usah ke Mina, langsung ke Arafah. Sering isu-isu model seperti itu, sering. Tapi gak tahu dari mana. Yang jelas gak ada dari resmi pemerintah Saudi mengumumkan begitu, tidak ada sama sekali. Buktinya jemaah haji seluruh dunia, hampir seluruh dunia, ya, yang ada dari berbagai negara, semuanya juga di situ. Indonesia saja banyak yang sebagian besarnya melewati itu. Kalau memang ada apa yang diisukan, ya, tentunya ini isu yang menyeluruh kepada jemaah haji yang akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Ya, nah ini yang cukup menyedihkan. Tidak jarang terjadi yang seperti itu. Sehingga sekarang kalau ada jemaah haji yang ingin melakukan sunnah ini, bagi jemaah haji Indonesia cukup kesulitan. Apalagi gak punya pengalaman. Saya mau bagaimana? Mina itu di mana? Kemana perginya? Kalau saya kesana nanti mau di mana? Siapa yang nampung? Makannya bagaimana? Fasilitasnya bagaimana? Dari sana mau ke Arafah nanti seperti apa? Bingung. Kasihan. Ya, kasihan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada pemerintah kita untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin melaksanakan amalan pada hari Tarwiyah tersebut. Ya. Alhamdulillah, yakni kalau kita sungguh-sungguh dan mencari jalan, insya Allah akan ketemu jalannya sehingga bisa melakukan amalan pada hari tarwiyah tersebut, insya Allah. Kemudian berikutnya, setelah selesai amalan pada tanggal 8 atau hari pertama praktek haji, tadi kita katakan sholat 5 waktu berarti berakhir pada waktu apa? Sholat subuh. Nah, setelah subuh sunnahnya tidak langsung pergi, tunggu sampai waktu duha, baru ketika itu pergi menuju ke Arafah. Ini sunnahnya, Nabi melakukan begitu. Tapi seandainya karena kondisi tertentu ya, kalau kita mungkin ngatur diri kita, kita bisa. Tapi kalau kita mungkin sebagai penyelenggara haji yang sifatnya memimpin banyak orang, barangkali akan banyak kendala. Sehingga barangkali dia memutuskan sudah ba'dal fajar sudah mulai berangkat. Demi, ya ini banyak orang ya. Nanti jalan seperti apa, persiapan seperti apa, sehingga segera diberangkatkan ba'dal fajar. Boleh saja. Ya, sudah 5 waktu selesai di situ sudah. Tapi kalau kita mau lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah fajar tidak langsung pergi. Setelah fajar kita masih menunggu sampai waktu duha, baru ketika itu pergi dari Mina ke Arafah. Di Arafah atau sesampai di Arafah, sebelumnya disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, "Tsumma ya'ti Arafah subha yaumi Arafah mulabbiyan mukabbira." Kemudian datang ke Arafah pada hari Arafah, yakni waktu pagi, mulabbiyan mukabbira, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Jadi selama perjalanan tetap kita tadi menjaga apa? Talbiyah. Talbiyah terus selama ibadah haji. Talbiyah, talbiyah, talbiyah, termasuk ketika perjalanan dari Mina ke Arafah, dia tetap bertalbiyah dan bertakbir. Nah, hari tersebut disebut hari Arafah dan tempat yang dituju juga Arafat. Menuju ke tempat situ. Arafat. Dan tanggalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Sesampai di sana, dia pun harus memastikan bahwa dia telah masuk ke wilayah Arafah. Ya. Masuk ke wilayah Arafah. Jangan dia hanya perkiraan, tapi berusaha untuk memastikan. Bagaimana caranya? Sekali lagi, di sana ada tanda-tanda yang telah dipasang, tulisan-tulisan besar. Ya, tulisan-tulisan besar, tinggi besar. Sebagai tanda batas wilayah Arafah. Nah, sebelum Arafah itu ada wadi. Ya tadi, sungai kering tadi. Kalau musim hujan, banyak air, nah itu menjadi jalannya air. Tapi ketika tidak, maka kering. Nah, ini namanya wadi. Nah, sebelum wilayah Arafah itu ada wadi. Disebut Wadi Uronah. Nah, dulu Nabi SAW sebelum masuk ke Arafah, beliau di sana dulu. Nah, di daerah Wadi Uronah ini. Atau wilayah Wadi Uronah. Nabi SAW ketika itu minta dibuatkan semacam tenda, tempat beristirahat. Dan di sana kemudian juga ada masjid yang disebut dengan Masjid Namirah. Masjid Namirah. Kalau sekarang yakni berupa masjid yang sangat besar ya, luas. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke wilayah Arafah itu setelah selesai pelaksanaan sholat dan khutbah. Cuma ini sekali lagi kalau untuk pribadi ngatur diri sendiri, insya Allah mudah melaksanakan itu. Walaupun ada sedikit kesulitan ya karena ramai. Tapi kalau urusannya banyak orang tadi, mau semuanya serempak di waktu tersebut, kadang gak sulit. Makanya tadi saya katakan, sampainya segera pastikan dia masuk ke wilayah Arafah. Tapi kalau kita ingin lebih sesuai sunnah, masuknya kapan? Setelah selesai sholat dan khutbah. Nah, Nabi SAW melakukan di sana sholat zuhur dan asar di jamak dan qasar. Jam'an wa qasran. Jamak qasar, jamak takdim. Di qasar sholat apa, zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ya. Itu yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat juga. Kemudian beliau khutbah. Nah, khutbah ini namanya khutbah Arafah. Siapa yang melakukan? Yang melakukan ya Amirul Hajj, pimpinan haji. Jadi namanya Amirul Hajj ini sejak dulu. Pertama kali sebelum haji wada Nabi melakukannya, yang jadi Amirul Hajj Abu Bakar. Nabi perintahkan Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj. Ya. Kemudian tahun berikutnya baru Nabi haji wada. Nabi sendiri yang memimpin. Nah, jadi sampai sekarang pun begitu. Biasanya yang jadi Amirul Hajj sekarang ini Mufti Syekh Abdul Aziz Abi Syekh. Ya. Nah. Dulu Nabi SAW, beliau yang berkhutbah. Khutbah Arafah. Nah, khutbah ini dilaksanakan masih di luar Arafah. Sholat khutbah ketika itu masih dilaksanakan di luar Arafah. Setelah selesai, baru masuk ke Arafah. Nah, ini afdolnya seperti itu. Tapi kadang sekarang kesulitan karena saking banyaknya orang yang haji. Ya, saking banyaknya orang yang haji. Juga kondisi alamnya sudah berbeda. Dulu mungkin masih padang Arafah sudah los. Ya, paling ada pohon-pohon kecil-kecil. Kalau sekarang sudah tenda-tenda, jalannya sudah diatur, ya kan? Sehingga orang nggak bisa melihat los. Masing-masing melalui jalan yang ditentukan, tenda yang ditentukan, sehingga tadi tetap ada kesulitan untuk apa? Untuk secara bersama-sama serempak masuk di satu waktu. Setelah sholat, setelah khutbah baru masuk, ini agak kesulitan. Nah, sehingga di sini masuk dulu nggak ada masalah, ya, insya Allah tidak ada apa-apa. Kemudian terkait dengan Masjid Namirah, di sini ada hal yang perlu diketahui. Masjid Namirah ini tempat pelaksanaan sholat dan khutbah yang dilakukan zaman sekarang ini di dalam masjid itu, tapi tetap itu nggak menampung, maka hanya sebagian yang di situ, yang lain di tenda masing-masing. Nah, hal yang perlu diperhatikan untuk Masjid Namirah, bahwa Masjid Namirah ini sebagiannya masuk wilayah Arafah, sebagiannya tidak. Ya, nah ini yang cukup perlu diperhatikan. Bagian depan imam dan sekian shof berikutnya ini masuk luar wilayah Arafah. Bagian mungkin kurang lebih tengah ke belakang itu masuk wilayah Arafah. Maka dari itu bagi orang yang mau wukuf di Arafah dan dia posisinya di dalam masjid, perhatikan ini. Jangan saya merasa oh saya enak dapat dalam masjid sudah. Ya, santai sudah. Nah, kemana-mana sampai nanti waktu maghrib saya baru pergi. Nah, kamu masjid di mana? Oh, saya enak di depan pengimaman. Ternyata itu bukan wilayah Arafah. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Alhamdulillah dari pemerintah Saudi Arabia memberikan tanda juga berupa lampu hijau tadi. Jadi di tengah-tengah itu ada lampu hijau juga memanjang sebagai batas mana yang wilayah Arafah, mana yang bukan wilayah Arafah. Maka yang ingin wukuf sementara dia di dalam masjid, perhatikan itu. Selesai sholat, selesai khutbah, mundur. Cari bagian masjid yang masuk wilayah Arafah. Begitu caranya, ya. Jangan sampai keliru. Kemudian kata beliau, wa yajma'u al-asraini fiha wa yakhthubu thumma yafidhu min Arafah wa ya'ti al-Muzdalifah. Setelah itu, yakni kegiatan di Arafah selama wukuf adalah ya berzikir-zikir. Ya, berzikir-zikir. Dengan secara umum bacaan-bacaan zikir. Dan di antara zikir yang sangat dianjurkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di antara zikir yang sangat dianjurkan ketika wukuf di Arafah. Ya. Seingat saya ada sebuah hadis dari Nabi SAW, khairu ma qultu ana wan nabiyyun yauma Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik yang saya ucapkan, demikian pula para nabi pada hari Arafah, yakni saat wukuf, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, selain itu zikir-zikir yang lain, talbiyah juga terus, ya baca Quran, karena itu waktunya cukup panjang. Berapa waktunya? Dari mulai tadi waktu zuhur, ya kan, setelah selesai khutbah, sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib tenggelamnya matahari. Nah, ini cukup lama, ya, wukuf di Arafah ini cukup lama. Maka kadang-kadang orang jenuh dengan satu bacaan, ya pindah ke bacaan lain. Jenuh dari zikir-zikir, baca Quran. Jenuh dari baca Quran, mungkin doa, ya. Nah, termasuk yang banyak dilakukan Rasul berdoa. Dan ketika itu betul-betul luar biasa doanya Rasulullah. Dalam arti nampak kesungguh-sungguhan beliau. Beliau, ahli salatu wassalam, ketika wukuf di Arafah, beliau memilih tempat yang di dekat gunung. Ya. Orang-orang menyebut Jabal Rahmah. Sekarang ini orang-orang menyebutnya dengan Jabal Rahmah. Padahal setahu saya nama sebenarnya bukan Jabal Rahmah. Tapi itu sudah menjadi masyhur, ya. Istilahnya ya sudah salah kaprah lah nama itu. Ya, bahkan ada berbagai macam cerita-cerita yang enggak ada dasarnya. Yaitu bahwa ini adalah gunung tempat bertemunya Adam dan Hawa. Ya, wallahu alam dari mana cerita-cerita itu. Apakah benar, ya, ada hadis yang sahih menyebutkan itu, wallahu alam, saya enggak tahu, tapi banyak cerita yang macam-macam. Ya, seputar gunung itu. Kemudian bahkan juga sekarang ini perbuatan yang macam-macam pun banyak di gunung itu. Ya. Banyak dari jemaah haji naik ke gunung itu. Merasa bahwa ini merupakan suatu keutamaan. Ya. Sehingga dia naik, wukufnya di atas gunung. Padahal seperti yang tadi saya katakan, Nabi memilih di dekat gunung, tapi beliau enggak naik. Beliau di persisnya kalau arah utara selatan ataupun barat timurnya saya kurang ingat. Tapi yang jelas beliau menghadap dari situ, membelakangi gunung dan menghadap ke Ka'bah. Beliau wukuf di situ. Wukuf di tempat tersebut dan tidak naik gunung. Yang lebih memprihatinkan bagi mereka yang naik-naik gunung itu, ya, mengotori gunung-gunung itu dengan berbagai coretan-coretan. Kayak kita di sini, orang-orang kita di sini, bikin kenang-kenangan, ya. Jadi kalau antum kesana, ya, ingin lihat saja naik ke Jabal Rahmah, banyak tulisan berbahasa Indonesia itu di sana, yang dari mungkin Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, tulis namanya, tulis daerahnya, banyak sekali seperti itu di sana. Jadi batu-batu itu penuh dengan tulisan-tulisan sekarang. Ya, nah, itu cukup memprihatinkan, ya, tradisi yang sama sekali tidak baik. Kemudian terkait dengan tuntunan Rasulullah SAW tadi yang saya sebutkan, kembali kepada salah satu yang dilakukan Rasulullah, beliau ketika itu doa berdiri dan sangat panjang. Ya, ya, tidak disebutkan beliau doa apa di sana, ya, karena nampaknya beliau berdoa dengan suara yang tidak keras. Ya, tidak terdengar apa yang diucapkan oleh beliau ketika itu. Tapi yang diperhatikan bahwa beliau begitu sungguh-sungguh, begitu lama di dalam berdoa, padahal sampai berdiri menghadap ke kiblat. Jadi kalau begitu, termasuk di antara amalan yang dilakukan di saat wukuf di Arafah adalah berdoa. Ya, talbiyah, bacaan zikir-zikir, kemudian berdoa. Ya. Dan untuk wukuf di Arafah ini didapatkan di sana keutamaan yang besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Ungkapan seperti itu menunjukkan apa? Ini amalan yang paling penting dalam ibadah haji. Ya. Jadi seolah-olah terpahami, ya, haji itu ya wukuf di Arafah itu. Itu intinya. Seolah-olah amalan yang lain tidak begitu penting. Tapi tetap penting, ya. Tapi kita ingin mengambil suatu kesimpulan dari hadis ini bahwa wukuf di Arafah itu amalan yang sangat penting sekali dalam haji. Sangat utama sekali. Begitu pula disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa-doa mereka yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa-doa mereka yang sedang wukuf di Arafah. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa Allah Azza wa Jal berbangga dengan mereka yang datang untuk wukuf di Arafah. Ya. Allah Azza wa Jal berbangga di hadapan malaikatnya dengan mereka, orang-orang yang datang untuk wukuf di Arafah. Nah, jadi ini merupakan keutamaan-keutamaan besar bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Terkait dengan wukuf di Arafah, dan ini kita ingat tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, mengingatkan kita kepada syariat apa? Puasa Arafah. Nah, bagaimana kaitannya dengan haji ini? Bagaimana kaitannya dengan haji? Nah, untuk puasa justru bagi yang wukuf di Arafah tidak disyariatkan. Nah, ini juga perlu diingat. Ya, jangan dianggap bahwa sebagaimana di luar haji orang-orang sedang puasa Arafah dan itu punya keutamaan besar, dihapusnya dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, maka saya mau puasa sambil wukuf, ini mungkin pahalanya lebih besar lagi. Nah, keliru. Justru bagi yang wukuf di Arafah tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk berpuasa Arafah. Bahkan Nabi SAW ketika itu sengaja minta diambilkan air dan beliau minum di atas kendaraannya supaya dilihat orang bahwa beliau tidak puasa. Ya. Nah, ini hal yang perlu diketahui. Jadi kalau begitu, untuk syariat puasa Arafah bagi mereka yang di luar kegiatan ibadah haji, bagi mereka yang sedang tidak ibadah haji, yang sedang ibadah haji justru tidak disyariatkan untuk puasa Arafah. Kemudian disebutkan di sini, ثُمَّ يَفِيضُ مِنْ عَرَفَةٍ وَيَأْتِي الْمُزْدَلِفَةِ. Kemudian datang ke Muzdalifah. Nah, sekarang kapan akhir waktu Arafah sebelum pergi ke Muzdalifah? Tadi kita sebutkan bahwa akhir waktunya adalah tenggelamnya matahari. Jadi menunggu sampai tenggelam matahari. Setelah tenggelam, maka mulailah bertolak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, berarti menuju ke Muzdalifah ini sudah tanggal berapa? 10. Walaupun hitungan tanggal Syamsiah masih tanggal 9, tapi kita kan enggak pakai tanggal Syamsiah, pakai tanggal Qamariyah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, berikutnya masuk maghrib sudah masuk tanggal 10. Ketika itu mulai berjalan menuju Muzdalifah. Perjalanan menuju Muzdalifah ini berarti kan sudah masuk waktu maghrib. Nah, bagaimana sunnahnya? Apakah sholat maghrib dulu kemudian baru jalan, atau berjalan dulu sholat maghribnya nanti di sana atau di jalan? Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW, sunnahnya Rasul bagaimana? Sekali lagi, ini sunnah bukan hal yang wajib ya. Kalau mau sholat dulu silakan. Tapi sunnah Nabi SAW adalah mengakhirkan sholat maghrib sehingga dijamak ta'khir dengan isya di Muzdalifah. Sunnahnya Nabi adalah apa? Mengakhirkan sholat maghribnya sehingga dijamak ta'khir dengan isya di Muzdalifah. Tunggu selesai perjalanan sampai di Muzdalifah, disitulah jamak ta'khir. Bagaimana selama perjalanan? Selama perjalanan seperti yang sebelumnya, bertalbiyah, ya, berzikir, menjauhi hal-hal yang dilarang. Terus perjalanan sampai ke Muzdalifah. Di Muzdalifah juga perlu kita ingat pula memastikan tempat, ya, wilayah Muzdalifah. Memastikan tempat bahwa kita betul-betul sudah di wilayah Muzdalifah. Amalan di Muzdalifah, berarti ini tanggal 10 malam, ya. 10 malam. Dan sekali lagi ini hitungan Qamariyah, ya. Hitungan Qamariyah. Ini tanggal 10 malam. Melakukan sholat maghrib dan isya jamak ta'khir, jama'an wa qasran. Jamak ta'khir, jamak dan qasr. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Dulu Nabi SAW memilih tempat yang namanya Masy'aril Haram. Masy'ar al-Haram. Sekarang di sana ada sebuah masjid, ya, kemudian mungkin disebut Masjid Masy'aril Haram, wallahu alam. Saya kurang ingat. Ada masjid kecil, bukan masjid besar. Ya. Yani Masy'aril Haram kurang lebih seputar daerah situ itu. Kurang lebih sekitar daerah tersebut, dekat-dekat masjid itu. Persisnya wallahu alam. Tentunya biasanya yang seperti itu perlu pertanyaan kepada para ahli sejarah, ya, di sana letak-letak itu. Tapi kalau saya pernah bertanya kepada ya syekh yang ceramah di situ, apakah Masjidil Haram itu masjid ini atau daerah sini ini? Ya, dia menjawab ya, sinilah yang namanya Masjidil Haram. Ya. Jadi wallahu a'lam persisnya, tapi pengalaman saya seperti itu, pernah bertanya dan ketika itu dijawab seperti itu. Ala kulli hal, seandainya dia di tempat yang lain yang jelas masih di wilayah Muzdalifah, boleh-boleh saja. Dia ingin di sebelah sana karena ini tempat yang cukup luas, ya. Tempat yang cukup luas sehingga silakan mau memilih di sebelah mana boleh saja. Yang dilakukan di Al-Muzdalifah adalah Al-Mabit. Al-Mabit yakni bermalam. Bermalam di Muzdalifah. Sehingga disebutkan bahwa Nabi SAW beliau tidak menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Seperti sholat yang panjang, zikir, baca Quran yang panjang, tidak. Justru Nabi beristirahat di situ. Mabit. Jadi setelah selesai maghrib isya sudah istirahat. Ya, istirahat. Mabit. Ya. Kecuali mungkin sebagian orang enggak bisa tidur, ya sudah, buat apa? Buat ibadah, ya kan? Kalau orang bisa tidur alhamdulillah, itu kesempatan, memang Nabi menyunahkan untuk seperti itu, istirahat di situ. Ya. Hal yang cukup perlu diperhatikan di sini adalah apa? Amalan sebagian jemaah haji yang keliru, di mana keyakinan sebagian mereka bahwa amalan di Muzdalifah ini untuk memungut kerikil, persiapan untuk apa? Melempar jumrah di tanggal 10 pagi. Ini 10 malam, ya kan? Besok 10 pagi. Nah, sebagian beranggapan seperti itu. Jadi di Muzdalifah hanya lewat, turun bis, ambil kerikil, ya, berapa kerikil, mungkin 7 atau 7 kali 4, ya, 7 kali 3, ya. Pertama, hari pertama hanya 1, hari kedua 3, berarti hari ketiga 3, hari kedua 3, hari ketiga 3, 9, 10 kali 7. 70 kerikil. Persiapan 70 kerikil. Kalau kena semua, kalau enggak masih kurang kerikilnya. Nah, sebagian seperti itu. Turun, mengut kerikil, masuk ke tempat, sudah naik bis pergi lagi. Tinggalkan Muzdalifah. Ini salah. Bukan itu amalan di Muzdalifah. Amalan di Muzdalifah itu beristirahat, ya. Mabit, bermalam di sana. Sampai sholat subuh di sana. Ingat, ini sholat subuh ini penting. Karena pernah ada seorang sahabat, kalau tidak salah ingat, bernama Urwah bin Mudarris. Urwah bin Mudarris. Beliau radhiyallahu anhu ingin ikut haji bersama Rasulullah, tapi ketinggalan. Sehingga mengejar. Ya. Mengejar. Tapi alhamdulillah masih sempat sebentar-sebentar wukuf di Arafah, kemudian wukuf sebentar di Arafah. Langsung kemudian pergi ke mana? Ke Muzdalifah. Nah, setelah itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia lakukan. Maka beliau katakan, yang maknanya saya belum murojaah hadis ini, tapi yang saya ingat, ya, bahwa beliau mengatakan selama kamu sudah wukuf di Arafah walaupun sesaat, kemudian kamu sholat subuh di Muzdalifah, maka telah sempurna hajinya. Ya, ini bil makna. Saya nggak sempat tadi apa melihat kembali riwayat itu, Jadi ini yang ada dalam ingatan saya. Nah. Itu yang dikatakan Rasulullah kepada sahabat tersebut. Jadi orang yang sempat wukuf di Arafah walaupun sesaat, kemudian dia ke Muzdalifah dan sholat subuh bersama kami, maka telah sempurna hajinya. Nah, dari sini nampak sekali pentingnya apa? Sholat subuh di Muzdalifah. Ya. Jadi mabit tersebut berlangsung kemudian sampai sholat subuh. Justru ini sholat subuhnya yang tidak ketinggalan disebut oleh Rasulullah SAW. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa sholat subuh di Muzdalifah termasuk rukun haji. Ada khilaf di antara ulama tentang hukumnya, apakah wajib. Sebagian saya menyebut ini termasuk rukun haji. Sebagian ulama. Karena pentingnya. Karena Nabi mengaitkan kesempurnaan haji dengan apa? Dengan sholat subuh tadi di Muzdalifah. Nah, kalau kita ketahui ini tadi, berarti amalan di Muzdalifah adalah mabit, ya, tadi sholat jamak maghrib isya, jamak takhir dan qasar, kemudian bermalam, kemudian sholat subuh. Nah, termasuk yang terpenting justru malah sholat subuhnya. Dari situ kita ketahui betapa kelirunya orang-orang yang tadi kita sempat singgung, yaitu hanya melewati dan mengambil kerikil. Ini sangat dikhawatirkan tentang hajinya, sah dan tidaknya ini mengkhawatirkan. Ya, saya gak mengatakan batal begitu saja, ya ini perlu dikaji, ya kan. Apalagi orang per orang, apalagi kondisi sebagian orang yang gak tahu menahu, nah ini semuanya perlu kajian. Tapi secara umum, hukum secara global, orang yang tidak seperti itu tadi, hanya lewat saja, ini sangat dikhawatirkan tentang ibadah hajinya. Diterima atau tidak, sah atau tidak, ini sangat dikhawatirkan. Ikhwan fiddin a'azakumullah. Kemudian juga di sini perlu diingatkan pula makna mabit. Ukuran mabit, kalau makna tadi kita sebutkan bahwa mabit artinya bermalam, ya. Tapi ukuran yang dianggap cukup sebagai mabit, berapa ukurannya? Malam itu kan panjang, dari mulai maghrib sampai subuh. Terus ukuran mabit yang dianggap sah itu seberapa? Kalau dianggap misalnya oh 1/4 jam, ya, kami kan ngambil kerikil sudah 1/4 jam, kan sudah mabit itu, ya. Makanya di sini perlu diketahui berapa kadar mabit menurut ulama yang dianggap sah sebagai mabit. Sebagian ulama mengatakan bahwa mabit yang dianggap sah sebagai mabit adalah aktsarul lail, mayoritas waktu malam. Aktsarul lail, mayoritas waktu malam. Jadi kalau 1 jam saja, walaupun 1 jam sudah cukup lumayan. Tapi kalau dihitung dengan waktu malam seluruhnya, baru berapa persen dari waktu malam 1 jam itu? Misalnya satu malam 5 jam, baru 1/5-nya. Ya. Jadi kata ulama, aktsarul lail. Itu yang namanya mabit. Ya. Kemudian juga apalagi mengingat tadi tentang sholat subuh, jadi betul-betul diperhatikan tentang hal ini. Jangan meremehkan bab sholat subuh tadi. Ada pengecualian bagi orang-orang tertentu untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh, yaitu di waktu malam. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Al-Abbas radhiyallahu anhuma, paman Rasulullah, diizinkan oleh Rasulullah untuk mengantar wanita-wanita, orang-orang lemah, ya, wanita dan orang-orang yang lemah, untuk lebih dahulu pergi. Ya. Karena apa? Ya, karena kondisi mereka. Nah, ini karena karena mengantar ya, dan karena perhatian kepada dhu'afah, orang-orang yang lemah. Disebutkan Ibnu Abbas, afwan bukan Abbas ya, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ana mimman khadama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal muzdalifah fi dha'afati ahlihi. Wa fihi ma aidha min hadithi Aisyah qalat kanat sauda imra'atan dhakhmah thabitah fasta'dhanat Rasulullah an tafidha min jam'in bilailin. Ya. Kata Ibn Abbas, saya termasuk yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Muzdalifah, di malam hari Muzdalifah, dalam urusan dha'afah ahli, keluarga Nabi yang lemah. Jadi ini memang perlu diperjelas ya, siapa yang diringankan, apakah secara mutlak perempuan atau juga ini pun ada pengkhususan, yaitu yang memang lemah. Kalau yang masih gesit, yang masih kuat, tetap tidak. Allah alam sini kurang saya dalami dalam bab ini, perlu dikaji kembali. Tapi yang jelas di sini disebutkan dha'afati ahli, yang lemah dari keluarga Nabi. Dan disebutkan istri Nabi, yaitu Saudah, memang seorang wanita yang gemuk. Dan apalagi ketika itu umurnya sudah berapa, ya. Umur sudah berapa, sudah badan besar. Kemudian sabitah, jalannya sudah enggak bisa cepat. Nah, dia minta izin kepada Rasulullah untuk pergi dari Muzdalifah ke Mina sejak malam harinya. Nah, Ibnu Abbas termasuk yang mengantar. Nah, ini pengecualian. Adapun yang tidak terkecualikan, maka hukumnya seperti yang tadi kita sebutkan. Yang tidak terkecualikan hukumnya seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, setelah dari Muzdalifah selesai tadi salat subuh ya, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tidak langsung setelah salat subuh pergi. Beliau setelah salat subuh berdoa, berdiri berdoa sampai terang, tapi belum terbit matahari. Sampai terang tapi belum terbit matahari. Ya, jadi sudah mulai nampak cerah, terang. Ya, mungkin masih agak kemerahan. Matahari belum terbit. Dari situlah beliau mulai berangkat. Dari waktu tersebut, beliau mulai berangkat menuju ke Mina. Jadi ini tanggal berapa? 10 pagi. 10 pagi itu hari apa? Idul Adha, ya kan? Idul Adha tanggal berapa? 10, ini hari Id. Bagi yang di luar, oh sedang berhari raya. Nah, bagi yang haji, ini sedang perjalanan dari Muzdalifah ke mana? Ke Mina. Itu hari Id. Atau disebut hari Nahr. Tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Idul Adha atau hari Nahr. Tanggal 10 hari Nahr. Ya. Hari Nahr artinya hari sembelihan. Nah, pergi beliau SAW ke mana? Ke Mina. Ya, pergi ke Mina. Jadi kembali ke Mina. Kalau mau diurut, jadi perjalanan haji, startnya ke Mina, terus selesainya di Mina juga. Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi anggap Mina ini pojok, pojok star ya. Kemudian wukuf di Arafah. Arafah itu ya pojok finishingnya di sana, finish jarak ya. Dari Mina, kemudian ke Arafah, kemudian balik ke Mina lagi. Tapi baliknya ke Mina melalui Muzdalifah. Jadi sana ada titik Muzdalifah, apa namanya, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi. Ya. Arafah, Muzdalifah, Mina, kembali ke Mina lagi. Nah, ini mungkin perlu apa antum buat coret-coret begitu biar gampang menggambarkan ya. Kadang-kadang orang sulit mempelajari haji itu karena kayak ruwet tempat-tempatnya ini. Kemana lagi abis ini, kemana lagi. Padahal sederhana sekali. Ya. Dari Arafah ke apa? Dari apa? Mina ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Nah, nanti ya ke Mekah ketika tawaf saja kemudian kembali ke Mina lagi. Apa amalan pada tanggal 10 ini? Hari Nahr. Pergi dari Muzdalifah sebelum terbit matahari, kemungkinan besar nanti sampai di Mina. Kalau dia berjalan kaki lancar ya mungkin anggap perjalanan 2 jam mungkin, sehingga anggap jam 10-an atau jam 9 sudah sampai di Mina. Nah, amalan pada tanggal 10 ini ada 4 amalan. Ada 4 amalan yang inti. 4 amalan inti yaitu Ramyu al-jimar, melempar jumrah. Ramyu al-jimar, melempar jumrah. Yang kedua, Nahr, menyembelih hadyu. Nahr, menyembelih hadyu. Kemudian Halak, menggundul. Tahallul, halak, menggundul atau tahallul. Kemudian tawaf. Ya, yeah. Tawaf ifadah. Kemudian tawaf. Tawaf ifadah. Kemudian tawaf, yaitu tawaf ifadah. Nah, ini 4 amalan inti. Ramyu, al-jimar, melipar jumrah. Nahr, menyembelih hadyu, sembelian haji. Yang tamattu kita sebutkan kemarin ada apa? Sembelian hadyu. Bukan kurban Idul Adha, bukan. Ya, bukan kurban Idul Adha. Yang haji mau kurban juga boleh, berarti nyembelih 2. Tapi yang enggak kurban enggak apa-apa. Intinya sembelihan hadyu, sembelihan manasik hajinya. Nah, namanya nahr. Ron. Kemudian halak, menggundul. Tahallul. Kemudian tawaf. Nah, ini sebagian ulama menyingkat untuk gampang dihafal. Ron hak. Huruf depannya diambil semua. Ra nun ha ta ran hat. Ra nun ha ta ra ramyu, melempar. Nun nahr, membelih. Fasalli li rabbika wanhar, nahr. Ha halak, menggundul. Ta tawaf. Ran hat. Yaitu singkatan biar ingat. Jadi 4 amalan ini. Ya. Perinciannya untuk yang pertama yaitu melempar jumrah. Yang dilempar adalah jumrah Aqabah. Jumrah ini ada 3 jumrah. Atau jamarat ya jamaknya. Nah, sebelum itu kita terangkan jumrah ini ada 3. Jumrah Aqabah itu yang paling besar. Sebelumnya ada jumrah Al-Wusta, pertengahan. Sebelumnya lagi ada jumrah As-Sughra, kecil. Ya. Atau Ula, yang pertama. Jadi ada Ula atau Sughra, kemudian Wusta, pertengahan, kemudian Aqabah atau Kubra. Aqabah ini disebut Kubra juga, yang besar. Makanya tadi kita hitungan mundur karena ini paling pojok. Ya, paling pojok. Jadi jumrah Aqabah atau istilah lain Kubra. Ya. Sebelumnya jumrah Wusta, pertengahan. Sebelumnya Ula atau Sughra. Jadi pada tanggal 10 ini berjalan langsung ke sana. Dia nanti akan melewati 2, yang lain itu tanpa diapa-apakan. Ya. Sekarang seperti yang kita tahu, jalan semuanya sudah diatur. Jadi enggak mungkin dia mau, saya mau lewat sana saja lah, muter langsung ke sana. Enggak bisa, mesti lewat jalan ini, akan melewati satu dua itu. Ya, kalau dia mau seperti itu, nanti kejadian kayak kemarin lagi, injek-injekan nanti. Ya, akan tabrakan arus. Jadi sudah diatur bagaimana satu arus. Ya. Jumrah tersebut, kalau sejarahnya sedikit kita ingat, ini adalah tempat-tempat yang dulu Nabi Nabi Ibrahim sebelum melakukan, ingin melakukan ujian menyembelih anak. Nah, beliau digoda oleh syaitan. Nah, di tempat-tempat itulah syaitan datang menggoda, kemudian dilempar oleh beliau. Nah, di tiga jumrah ini, itu sejarahnya. Kemudian ini menjadi syiar dan salah satu ritual ibadah haji yang disyariatkan. Di antara hikmahnya untuk kita ingat dulu perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam melaksanakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya. Kemudian terkait dengan melimpar jumrah ini, termasuk yang disebutkan dari tuntunan-tuntunannya khusus untuk jumrah Aqabah pada tanggal 10, dilakukan pelemparan tersebut setelah terbitnya matahari. Mulai melempar setelah terbitnya matahari, dan waktu ini memanjang sampai malam. Seandainya, wah, saya belum bisa, saya ini sebagai petugas harus mengosongkan Muzdalifah dulu, saya baru bisa ke mana? Mina sore hari atau malam hari, ya sudah tidak apa-apa, lempar ketika itu. Ini masih waktu melempar. Jadi waktunya mulai terbit matahari dan memanjang sampai malam. Ya. Khusus pada tanggal 10 Jumrah Aqabah. Kalau hari-hari lainnya nanti mulainya setelah tergelincirnya matahari, yakni setelah masuk waktu zuhur. Ya, jadi ingat ini khusus, ya. Tanggal 10 Jumrah Aqabah, waktu awal melempar setelah terbitnya matahari. Kemudian tuntunan melempar. Tuntunan melempar adalah melempar 7 kali. Dan setiap lemparan dia bertakbir. Ya. Setiap melempar dia bertakbir. Untuk melemparnya, yang paling penting adalah kata ulama, masuk ke haud. Masuk ke haud, yakni itu kan ada lubang, ya kan? Lubang itu. Yang paling penting yang masuk ke lubang itu. Apakah disyaratkan harus kena apa tiang, ya, tubuhnya itu? Tidak. Tidak disyaratkan itu. Yang penting masuk ke haud, itu kata ulama. Misalnya kok melempar kurang keras, enggak kena, tapi sudah masuk ke situ, sudah tidak apa-apa. Dan sekarang banyak dimudahkan karena dibuat, apalagi sekarang, ya. Kalau dulu tugunya tadi itu ya sebesar apa, enggak begitu besar. Sehingga orang mungkin berusaha ngarah itu enggak kena-kena. Mungkin, ya. Akhirnya mengenai yang sebelah sana. Banyak kasus seperti itu. Dan itu lebih parah lagi ketika orang melemparnya dengan tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan batu yang kecil. Melemparnya pakai batu besar, ternyata enggak kena itu, kena yang itu. Ya, sebagian haji sampai berdarah-darah karena kelempar itu. Ya, karena ini ya jahil, ya, kebodohan, sehingga berakibat seperti itu. Padahal kata ulama yang penting masuk ke haud. Ya. Sekarang dibuat dengan apa, beberapa tahun ini dibuat tubuhnya dibesarkan, jadi kepeng itu besar, ya kan, sehingga merem saja mungkin kena itu dan masuk ke haud. Ya. Jadi sekarang banyak dimudahkan. Kemudian juga diantara tuntunannya, setelah dia melempar, dia pergi berjalan serong ke sebelah kanan. Karena jarak antara Afwan, ini besok ini yang jumrah yang lain. Jumrah Aqabah sudah. Ini kita sedang bicara jumrah Aqabah ya. Saya teringat terseret ke jumrah yang setelahnya nanti pada tanggal berikutnya. Ya, jadi kalau setelah jumrah Aqabah ini jumrah yang terakhir melimpar, seingat saya sudah berjalan selesai. Ya. Nanti kalau ketika jumrah-jumrah yang lain ada setelah melimpar berdoa ada perinciannya insyaallah. Satu hal yang perlu diperhatikan juga sekedar pengalaman dan sifatnya teknis saja, yaitu ketika seorang berjalan menuju ke jumrah itu, ya semua orang menuju ke sana, sehingga tempat yang paling ramai adalah ya, di arah itu yang langsung berhadapan dengan tembok jumrah tadi. Nah, maka di situ akan banyak desak-desakan. Maka dari itu, sekedar teori untuk cari tempat yang sepi dan lebih aman, ya jangan langsung ke situ. Dia sedikit melambung ke serong kanan atau kiri, ya kan? Kemudian dia mendekati jumrah lagi di sana. Jadi jalannya agak serong kanan atau ke kiri, kemudian ke menuju tempat itu. Sehingga dia kalaupun mau ke tembok yang mengelilingi jumrah tadi, nah, tembok yang sebelah kiri atau kanan atau yang sebelah yang depannya sana. Ya, sehingga nanti dia posisinya mungkin berhadapan dengan orang-orang yang berjalan dari arah sini. Itu akan dia dapati tempat yang sepi. Ya, insya Allah lebih aman. Apalagi sekarang sering orang mungkin khawatir takut karena apa desak-desakan tadi. Dan memang kalau sudah dia masuk ke tempat desak-desakan itu ya namanya apa orang yang macam-macam ya. Kadang gak mikir keselamatan yang lain. Seandainya semuanya tenang, santai, gak apa panik, akan berjalan lancar. Tapi banyak orang-orang yang panikan. Ketika lihat kondisi seperti itu sudah gak peduli, pokoknya pengen selamatnya sendiri. Akhirnya justru membuat gaduh, membuat yang lain jadi tidak karuan. Karena kalau dia diam gitu aja kan sudah selesai, ya kan? Yang lain juga begitu, selesai, nggak ada masalah, ya, nggak akan terjadi desak-desakan. Nah, tapi karena itu ada orang-orang yang seperti itu, maka tadi sekedar saran saja dan sebagai teknis kita nggak langsung ke situ, kita sedikit melambung ke arah kiri, kanan atau yang berhadapan itu, supaya dapat tempat yang lebih enak, lebih aman. Wallahualam. Nampaknya kita cukupkan dulu sama di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.